Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang akibat buruk dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Yakni dosa seseorang akan menjauhkan orang tersebut dari malaikat yang menjaga dia. Ya. Malaikat yang senantiasa mendampingi dia akan pergi menjauh karena sebab dosa tersebut. Baik, berikutnya qala rahimahullahu taala, falaisa ahadun an fa'alil abdi min suhbatil malaki lahu. Maka tidak ada seorang pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam pertemanannya, tidak ada seorang pun, siapapun dia, yang pertemanannya dengan kita itu lebih bermanfaat dibandingkan malaikat tersebut. Dibandingkan berteman dengan malaikat, ya. Maka malaikat adalah teman yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Kenapa? Wa huwa walihu fi yaqdhatihi wa manamihi wa hayatihi wa inda mautihi wa fi qabrihi. Karena dia adalah pelindungnya. Malaikat itu melindungi dia dalam keadaan dia terjaga, ya, tersadar. Dalam keadaan dia tertidur, ya. Dalam keadaan tidurnya, dalam keadaan jaganya, dalam keadaan hidup dia, dalam keadaan mati dia, dan dalam keadaan dalam kuburnya di alam barzakh. Maka malaikat itu senantiasa menemani dia. Wa mu'nisuhu fi wahsyatihi. Dan seseorang yang berteman baik dengan dia dalam keadaan dia kondisi wahsyah, ya, dalam keadaan tidak kesepian, kesendirian dia, maka malaikatnya menjadi teman dia. Wa sahibuhu fi khulwatihi, teman dia pada kondisi bersendirian, ya. Wa muhaddithuhu fi sirrihi, teman bercakap dia dalam kesunyian dia, ya. Yuharibu anhu aduwah wa yudafiu anhu wa yu'inuhu alaih. Tidak semata-mata menemani dia, bahkan malaikat tersebut memerangi musuh kita, ya. Memerangi musuh hamba tersebut, membela hamba tersebut, menolongnya dari musuhnya. Wa ya'iduhu bil khairi wa yubashshiruhu bih. Malaikat tadi senantiasa memberikan janji-janji yang baik, memberi kabar gembira yang baik, ya, menjadikan seorang hamba itu senantiasa optimis dalam hidupnya, dalam keadaan bersemangat dalam kehidupannya, karena dia senantiasa berharap kebaikan, mendapatkan kebaikan, menginginkan kebaikan, ya. Maka dia senantiasa bersemangat, optimis dengan apa yang dia lakukan. Wa yahussuhu 'ala tasdiq bil haqq. Malaikat tersebut memotivasi hamba tersebut, mendorongnya, menyemangatinya untuk membenarkan al-haq. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala kama ja'a fil athari alladhi yurwa marfu'an wa mauqufa. Sebagaimana dalam sebuah athar, riwayat yang diriwayatkan dengan mauquf dan marfu'. Qala inna lil malaki biqalbi ibni adam lammatan wa lis syaitani lammah. Sesungguhnya malaikat yang menemani hamba itu di dalam hati seorang manusia memiliki bisikan, ajakan, hasungan, ya. Demikian pula setan juga memiliki bisikan, ya, hasungan pada seorang hamba, korinnya itu, ya, setan yang senantiasa menemani dia. Maka apa bedanya bisikan setan dan malaikat? Balamatul malaki i'adun bil khairi wa tasdiqun bil wa'd. Maka bisikan malaikat adalah janji-janji kebaikan. Ya. Janji-janji kebaikan dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lamatu syaitani atun bisar wa takdzibun bil haqq. Bisikan setan itu adalah janji-janji keburukan, ya. Jangan sedekah nanti miskin kamu, ya. Jangan berbuat baik, jangan ibadah terus. Tak punya kerjaan kamu nanti, ya. Nah, miskin kamu nanti, ya. Menjadi orang yang tak punya pekerjaan nanti, ya. Itu janji-janji setan, ya. Menakut-nakuti. Menjadi fakir kamu nanti, ya. Ini janji setan. Wa takdzibun bil haq, dan mendustakan al-haq, ya. Mendustakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Disanggah dengan akal dia. Tidak masuk akal berita itu, ya. Mosok tidak mungkin seperti itu, ya. Diperintahkan untuk mendustakan al-haq, ya. Baik. Maka ini dua bisikan pada seorang hamba, ya. Qala wa idza sadda qurbul malaki minal abdi takallama ala lisanihi. Maka keadaan seorang hamba itu, kalau malaikatnya sangat dekat dengan dia, ya, sangat dekat malaikatnya dengan dia, maka malaikat itu akan berbicara melalui lisan hamba tersebut, ya, berbicara dengan lisan manusia tadi, hamba tersebut. Wa alqa ala lisan ilqala sadid, dan malaikat tersebut memberikan pada lisan hamba tersebut ucapan yang jujur, ucapan yang lurus, ucapan yang hak, ya, ucapan yang benar. Maka ini seorang hamba yang dekat malaikatnya dengan dia. Ucapannya baik, ya, ucapannya santun, ucapannya beradab, ya. Ucapannya hak, ya. Sebaliknya, wa idza ba'uda minhu wa qaruba minhu syaitan takallama ala lisanihi. Kalau hamba itu mengusir malaikatnya, ya, mengusirnya dengan perbuatan maksiat, dengan berbuat dosa, dengan berbuat perkara-perkara yang Allah murkai, maka malaikatnya pergi menjauh. Sebagaimana kemarin disebutkan, satu kali dusta malaikatnya menjauh satu mil, ya. Maka ketika dia banyak berbuat dosa, malaikatnya menjauh, kemudian syaitannya yang mendekat, ya. Maka ketika seorang hamba dekat dengan syaitan, maka syaitannya akan berbicara dengan lisan dia. Walqa alaihi zur wal fuhs. Maka syaitan itu akan melemparkan pada lisan orang tersebut ucapan yang mengandung dosa, ya. Ucapan yang mengandung dosa, ya. Ucapan yang keji, ucapan yang mengandung perkara-perkara yang keji, ya. Dan ini nampak orang yang lisannya berbicara dengan bantuan pertolongan malaikat tadi, sebaliknya orang yang pembicaraannya, lisannya, ucapannya itu kotor, yang dia berbicara dengan bantuan temannya setan tersebut, ya, nampak pada seorang itu, ya. Qala hatta yura ar-rajulu yatakallamu ala lisanihi al-malak. Maka sehingga seseorang itu dilihat, diketahui, terlihat dari dia berbicara dengan lisan dia malaikatnya, ya. Dia yang ngomong, suaranya dia, ya. Tetapi itu munculnya dari malaikat, ya. Ucapannya baik, ucapannya mengandung al-haq, ya. Mengucapannya penuh dengan adab dan seterusnya, ya. Ucapan-ucapan yang baik. Sebaliknya warrajul yatakallamu ala lisani syaiton, ya. Dan seseorang yang berbicara dengan lisan dia syaitonnya, ya. Suaranya dia, ya. Yang bergerak bibirnya dia, tetapi ucapannya itu datangnya dari syaitonnya, ya. Ucapannya keji, ucapannya tidak pantas, ucapannya penuh dengan ucapan yang mengandung dosa, ya. Waliyadzubillah. Qala wa fil hadis inna sakinata tantiku ala lisani Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah riwayat yang mauquf dari sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengatakan sungguhnya sakinah, yaitu al-malak, ya, malaikat, berbicara melalui lisannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Karena setan takut dengan Umar, ya. Melihat Umar saja lari setannya, ya. Maka jelas tentu yang mendekat dengan Umar adalah malaikat, ya. Qala wa kana hatum yasma'ul kalimata salihata minar rajuli salihi. Minar rajuli salihi fa yaqul ma alqaha ala lisanika illal malak. Dan salah seorang dari salaf, mereka mendengar sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang salihah dari seorang. Maka dia mengatakan, tidaklah menyampaikan dengan lisanmu itu kecuali seorang malaikat. Yang menyampaikan kalimat itu, kata itu adalah malaikat, ya. Malaikat yang mengokohkan dia, yang membisikkan dia untuk berucap dengan ucapan yang baik tadi, ya. Karena dia orang yang saleh, jauh dari perbuatan dosa, setannya menjauh, ya. Maka yang dekat dengan dia adalah malaikatnya. Qala wa yasma'u diddaha fa yaqul ma alqaha 'ala lisanika illa syaitan. Sebaliknya, mendengar ucapan yang jelek, maka dia mengatakan, tidaklah melemparkannya pada lisanmu kecuali syaitannya, kecuali syaitan yang membisikkan, memerintahkan, mengucapkan ucapan yang buruk tersebut. Qala fal malaku yulki fil qalbil haqqo wa yulkihi ala lisan. Maka malaikat itu melemparkan ke dalam hati al-haq, ya. Memberikan al-haq di dalam hati seorang hamba. Kemudian dari hati lisan kalimat al-haq tersebut diucapkan dengan lisannya, ya. Terucap dengan lisannya, wa syaitan yulqil batila fil qalbi wa yujrihi 'alal lisan. Sebaliknya syaitan itu melemparkan kebatilan dalam hati seorang hamba, ya, keyakinan yang batil, ya, perkara-perkara yang mengandung dosa, kemudian berlaku dari hati tersebut, kebatilannya muncul, terucap dengan lisannya, ya, diucapkan dengan lisannya. Baik, maka ini keadaan seorang hamba, ya. Mana yang lebih dekat dia, maka dia yang akan menuntunnya, membimbingnya. Qala fa min uqubatil ma'asi annaha tub'idu minal abdi waliyahu alladhi sa'adatuhu fi qurbihi wa mujawaratihi wa muwalatihi. Maka di antara hukuman maksiat, hukuman dosa, bahwasannya dosa kemaksiatan akan menjauhkan dari seorang hamba itu pelindungnya dia, malaikat tadi, yang kebahagiaan hamba itu di dalam kedekatannya dia dengan walinya tadi, berjiwar dengannya, itu bertetangga dengannya, bergandeng dengan dia, wa muwalati, berloyal dengannya, ya, berloyal kepada malaikat tersebut, ya, mencintainya, menolongnya. Wa tudni minhu aduwahu alladhi syaqauhu wa halakuhu wa fasatu fi qurbihi wa muwalatihi. Dan dosa maksiat seorang hamba itu akan mendekatkan kepada dia musuhnya, musuh yang nyata, yang hanya menginginkan keburukan pada hamba tersebut, tidak ada yang lain. Hanya kesengsaraan yang diinginkan oleh musuh tadi. Hanya kejelekan yang diinginkan oleh musuh tersebut. Itu yang mendekat kepada dia. Karena dosanya, musuhnya tersebut, yang tujuan utamanya, menyengsarakan hamba tadi, mendekatinya. Yang kebinasaan, kerusakan itu dengan mendekat dengannya. Dan berloyal kepadanya. Maka ini perkara yang hendaknya kita senantiasa datangkan di depan mata kita, ya. Ketika berbuat, akan berbuat dosa maksiat, maka ingat, akan mendekat setannya, akan menjauh teman yang baik, malaikatnya, ya. Baik, qala haitsu innal malaka la yunafihu 'anil abdi. Di mana sungguhnya malaikat itu benar-benar memberi pembelaan, pertolongan pada seorang hamba itu. Ya. Tadi dia memberikan al-haq, mengajak pada al-haq, membenarkan janji Allah SWT, menjanjikan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan memberi pembelaan. Dalam ada dua orang yang bertengkar, bertikai, ya, bermusuhan, ya, satunya mencela yang lain, ya, dikata-katai dengan kata-kata yang buruk, ya. Baca'ala haduma yasubbul akhor, maka salah satu dari dua orang tadi mencela yang lain, itu dikata-katai, ya. Wa huwa sakitun, dalam keadaan yang diejek, yang dicela, itu tidak membalas sama sekali, diam, ya. Tidak membalas ucapan buruk dengan keburukan, ya. Tidak membalas kejelekan, ucapan jelek dengan kejelekan juga, ya. Kalau satunya dikatai dengan kata-kata yang buruk, kemudian membalas dengan kata-kata yang buruk pula, berarti dua orang tadi sama saja, ya. Sama buruknya, ya. Nah, kalau yang dikata-kata dengan keburukan, diejek, ditela, diam, ya, berarti dia lebih baik, ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, ya. Nah, ketika satunya itu diam, maka malaikat membalas, ya, membela orang yang diam tadi, ya, dari musuhnya, dari lawannya yang menjelekkan dia. Akan tetapi, Fatakallama bikalimatin yaruddu biha ala sahibihi. Orang yang satunya tadi yang diam itu tidak tahan, dia membalas dengan satu kata, dengan satu kalimat, ya, dengan sebuah kalimat membantah orang yang mencela dia. Maka ketika yang diam itu membantah, faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul berdiri, pergi, menjauh. Ya. Kenapa Rasul menjauh? Faqala ya Rasulullah, lamma radattu alaihi ba'da qawlihi kum. Orang yang diam tadi membantah satu kata, itu bertanya, ya Rasul, ketika aku membalas dia dengan satu kata, ya, sebagian dari ucapan dia, kenapa engkau berdiri, engkau pergi? Ya. Maka Rasul memberitakan, menghabarkan sebabnya, kanal malak yunafihu ank. Ketika itu, ketika engkau diam, tidak membalas keburukan orang tadi, malaikat yang membelamu, ya, malaikat yang membalas ucapannya, ya, malaikat yang membela dirimu. Falamma radatta alaihi ja'a syaiton. Ketika engkau membalasnya, engkau menyaut ejekan dia, engkau balas ejekan dia, maka masuk syaiton di situ, ya, datang syaiton, ya, untuk memprovokasi keduanya, ya, memberi semangat untuk terus bermusuhan, ya. Qala falam akun li ajlisa ma syaiton. Nah, ketika syaiton datang, ya saya pergi. Aku enggak mungkin duduk ada syaiton di situ gitu, ya. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasannya ketika satunya membantah, satunya membalas, maka syaitonnya datang masuk di tengah-tengah mereka berdua, ya. Ketika dia diam, maka dibalas oleh malaikat, dibantu, dibela oleh malaikatnya, gitu. Baik. Qala wa idza ta'al Abdul Muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Ammanal malaku ala du'aihi. Dan jika seorang hamba muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, ya, tidak menyadari dia didoakan oleh saudaranya yang lain, maka malaikat mengaminkan doa orang tersebut, ya, dan mendoakan orang yang mendoakan saudaranya tadi. Qala laka bimislihi, ya, engkau mendapatkan semisal apa yang engkau doakan saudaramu itu dengannya, ya. Engkau doakan maghfirah pada saudaramu, ya. Kau mintakan ampun saudaramu, ya. Maka malaikat akan membalas, laka bimislihi, engkau akan mendapatkan yang semisal doamu tersebut, ya. Baik, maka ini keutamaan yang besar, ya, mendoakan kaum muslimin, ya. Mendoakan muslimin secara umum, ya, mendoakan kebaikan untuk muslimin secara umum, maka malaikat akan mendoakan dia, mendapatkan sesuatu yang dia mendoakan kaum muslimin dengannya. Qala wa idza faragha min qira'atil fatihati ammanatil malaikatu ala du'aihi. Demikian pula ketika seorang hamba selesai membaca Al-Fatihah, maka malaikat mengaminkan doanya, ya. Di dalam Al-Fatihah terdapat doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, itu doa seorang hamba, ya. Maka malaikat mengaminkan doa dia tersebut, ya. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, maka itu bentuk pembelaan para malaikat terhadap seorang hamba. Qala wa idza adnabal abdul mu'minul muwahhidul muttabi'u li sabilihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Istaghfar lahu hamalatul arsi wa man haulah. Demikian pula, Jika seorang hamba yang beriman, yang bertauhid, yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh pada dosa. Ini tabiat manusia, ya. Tergelincir pada perbuatan maksiat. Maka malaikat pemikul ars dan yang sekitarnya memintakan ampun untuk dia, ya. Memintakan ampun untuk dia sebagaimana dalam surat Ghafir, ya. Qala wa idza nama ala wudhuihi fata fi syi'arihi malakun. Fa kullama sayqadha minal laili istaghfara lahu. Dan jika seorang mukmin tidur dalam keadaan toharoh, berwudu sebelum tidurnya, maka malaikat akan menjadi syiarnya. Syiar itu adalah taubun yalil jildi, ya. Pakaian yang langsung nempel ke kulit, itu syiar, ya. Di atasnya namanya disar, ya. Ada syiar, ada disar, ya. Ini menunjukkan kedekatan malaikat tadi, ya. Inayah menunjukkan tentang dekatnya malaikat itu pada seorang hamba yang tidur dalam keadaan toharoh, ya. Dalam keadaan bersuci, ya. Maka malaikat sangat dekat kepada dia, seolah-olah menjadi pakaian dia yang menempel ke kulitnya. Qala fa kullama sayqadha minal laili istaghfara lahu, maka setiap kali bangun di malam hari, maka malaikat itu memintakan ampun untuk dia. Allahumma ighfir lahu. Baik. Ini seorang yang berteman dengan malaikatnya, dekat, bagus perbuatan dia. Maka malaikatnya akan senantiasa mendekat dengan dia. Qala fa malakul mu'mini yaruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u an. Maka malaikat seorang mukmin, ya, malaikat yang bersama dengan seorang mukmin akan membela dia, berperang, memberikan pembelaan kepada dia, ya, berperang untuk dia, memberikan pembelaan kepada dia. Wa yu'allimuhu wa yusabbituhu wa yusajjiuhu, mengajari dia, mengajarkan kepada dia perkara-perkara yang bermanfaat untuk dia, mengokohkan dia pada al-haq, ya. Memberikan tasyi', memberi motivasi, memberi hasungan, ya, dorongan untuk tetap di atas al-haq. Maka fala yaliku bihi an yusi'a jiwaruhu wa yubaligha fi adzahu wa tardihi anhu wa ibadihi. Kalau demikian keadaan malaikat tadi, ya, pada seorang hamba yang beriman, maka tidak pantas seorang mukmin berbuat buruk di dalam berjiwar dengan malaikat tadi. Setiap yang ada di dekat kita itu jar kita, ya, jiwar kita, ya. Kita diperintahkan untuk husnul jiwar, ya. Maka na'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, ya. Muliakan tetangganya, ya. Siapa saja yang berada di dekat kita, ya. Bukan hanya yang bersebelahan rumah, ya. Teman belajar kita, di samping kita, kanan kita, kiri kita, ya. Teman berdagang kita, di samping kita, ya. Teman kerja kita, itu jiwar, itu jar kita. Diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada dia. Nah, lebih-lebih jar yang demikian tadi, ya. Malaikat tadi. Maka tidak pantas orang lain berbuat buruk kepada dia, mengganggunya, bahkan mengusirnya, menjauhkannya dengan perbuatan dosa, ya. Dia terganggu dengan dosa kita, dia tidak senang dengan perbuatan maksiat kita, ya. Kalau kita berbuat maksiat dosa terus menerus, maka dia akan pergi, menjauh, ya, diganti oleh tetangga yang buruk tadi, yang tujuan utamanya dari awal sampai akhir adalah mencelakakan manusia, anak Adam, seluruhnya, ya, tidak ada yang dikecualikan, semuanya ingin dia sesatkan. Qala fa innahu dhaifuhu wa jaruhu, maka sungguhnya malaikat tadi adalah tamu dan tetangga dia, ya. Dua-duanya wajib dimuliakan, wajib diberi kebaikan padanya. Qala wa idza kana ikramud dhaifi minal adamiyyin wal ihsanu ilal jar min lawazimil iman wa mujibatihi, maka ketika memuliakan tamu dari bangsa manusia, ya, ada tamu dari manusia, ya, dan berbuat baik kepada tetangga, ya, tetangga manusia juga, yaitu tadi teman belajar kita, ya, yang ada di samping kiri kanan kita, ya, tetangga rumah kita, ya, siapapun yang ada di sekitar kita, ya, yang kesehariannya bersama kita, itu jar kita, ya. Nah, memuliakannya adalah termasuk dari kelaziman iman. Itu tadi, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, ya. Itu kalau, yakni di antara sifat al-mu'minun, sifat orang yang beriman adalah memuliakan tamu, memuliakan, menghormati tetangganya, itu. Itu tamu dan tetangga dari kalangan manusia juga. Yang dia tamu dari kalangan manusia tadi, tetangga dari kalangan manusia tadi, bisa jadi terkadang dia berbuat dosa, berbuat buruk pada kita, ya kan? Berbuat jelek pada kita, tetapi termasuk kelaziman iman menghormati mereka, memuliakan mereka, itu. Nah, itu tamu dari manusia, diwar dari manusia. Qala famadzan bi ikram ya kramil adya wa khairil jiran wa barruhum. Maka bagaimana persangkaanmu, ya? Bagaimana lagi kewajibannya memuliakan tamu yang paling mulia, malaikat, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah berbuat dosa, dan tetangga yang paling baik itu tadi, ya, tidak pernah berbuat buruk sama sekali pada hamba itu, ya, pada seorang mukmin, malaikatnya itu tidak pernah berbuat jelek sama sekali, ya, seluruhnya kebaikan dari dia, ya. Nah, bagaimana mungkin seorang muslim mukmin menjauhkan dia dari dirinya sendiri, ya, memberi gangguan kepada dia, ya. Baik, sebagaimana disebutkan sebelumnya, satu kedustaan itu dia sangat pergi sejauh satu mil. Kenapa? Karena bau busuk, ya, dosa dusta itu, ya, menjauh dia sangat jauh, ya. Baik, maka jangan diganggu tamu tetangga yang sedemikian baiknya. Qala wa idza adzal abdu al malaka bi anwa'il ma'asi wa dzulmi wal fawahis da'a alaihi rabbah. Nah, kalau malaikat tadi diganggu, ya, hamba itu mengganggu malaikat tersebut dengan berbagai macam gangguan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman, perbuatan-perbuatan yang keji, ya, malaikatnya tidak diam, ya, dia tidak diam. Da'a alaihi rabbah, maka malaikatnya akan berdoa keburukan untuk orang tadi kepada Rabb-nya, mendoakan keburukan pada orang tersebut kepada Rabb-nya. Wa qala la jazakallahu khaira, ya. Malaikatnya berdoa, semoga Allah tidak membalasimu dengan kebaikan, ya. Kamu didekati, dibantu, ditolong, diajak, ditunjukkan kepada kebaikan, hasilnya malah mengganggu, ya, memberi gangguan, memberi idza. Qala kama yadulahu idza akramahu bitta'ati wal ihsan. Sebagaimana malaikat itu akan mendoakan kebaikan seorang hamba. Sebagaimana tadi, ya, kapan? Ketika hamba itu memuliakan dia. Bagaimana memuliakan malaikat kita? Bita'ati wal ihsan, dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan ihsan, ya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebenarnya, ya. Baik, maka itu bentuk ikram malaikat yang senantiasa menyertai hamba dengan ketaatan dan ihsan. Qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum, inna ma'akum man la yufarikukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Sebagian sahabat mengatakan, sesungguhnya bersama kalian itu ada makhluk yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Maka kalau demikian, merasa malulah kalian dari mereka untuk berbuat buruk, untuk berbuat dosa, dan muliakan mereka, ya, dengan ketaatan dan ihsan tadi. Qala wala al'amu mimman la yastahi minal karimil azimil qadri wala yujilluhu wala yuwakiru. Maka tidak ada seorang pun yang lebih tercela, ya. Tidak ada seorang pun yang lebih tercela dibanding siapa? Dibanding seseorang yang tidak punya malu dari Zat yang maha mulia, yang maha agung, tidak mengagungkannya, tidak memberikan pengagungan dengan sebenarnya. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala, ilmunya senantiasa mengetahui perbuatan seorang hamba. Walaqad nabaha Allah Subhanahu wa taala hadzal ma'na biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita tentang makna ini dengan firman-Nya, wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atas kalian benar-benar ada para penjaga, kiraman katibin, yang pencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui semua apa yang kalian kerjakan. Qala ay istahyu min haula'il hafidhin al-kirami wa akrimuhum. Yakni malulah kalian dari mereka para penjaga yang mulia, dan muliakan mereka. Wa jilluhum an yarau minkum ma tastahyauna an yarakum alaihi man huwa mislukum. Agungkan mereka dari mereka melihat dari kalian itu sesuatu yang kalian merasa malu untuk dilihat oleh orang lain yang semisal dengan kalian. Ya. Kalau kalian malu berbuat sesuatu dilihat orang lain, maka lebih malu seharusnya kalian berbuat dilihat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Ya. Wal malaikatu tata'adza mim banu Adam, dalam keadaan malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu dengannya. Qala fa idza kana ibnu Adam yata'adza mimman yafsuru wa ya'si baina yadayhi wa in kana qad ya'malu misla amalihi. Kalau seorang anak Adam, manusia itu terganggu kalau ada orang berbuat jahat, berbuat dosa di hadapan dia, ya. Ada orang berbuat maksiat di hadapan dia, berbuat buruk di hadapan dia, ya. Dia merasa terganggu, dia merasa tidak senang dengannya. Walaupun terkadang orang yang terganggu tadi itu terkadang juga berbuat dosa, ya. Terkadang dia terjatuh pada dosa juga, ya. Tetapi dia tidak senang kalau ada orang berbuat dosa di hadapan dia, ya kan? Padahal dia juga melakukannya, gitu, ya. Nah, Famadzon bi'adzal malaikatil kiram al-katibin. Maka kalau orang yang pernah berbuat dosa saja terganggu, ya, maka bagaimana lagi persangkaanmu terhadap para malaikat yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Tentunya gangguannya jauh lebih besar, gitu, ya. Kalau pelaku dosa saja tidak senang melihat dosa, ya, maka bagaimana lagi makhluk yang tidak pernah berbuat dosa? gangguannya jauh lebih besar kepada mereka, ya. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna. Nasallallaha taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.